di bumi bau. Berkaca, pabrik berasa masuk di udaramu, dalam sungaimu siap menjalan masa. Semua pohonmu, pasir lautmu, tukarkan dengan dolar. Dasar bumi.